نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Selesai kita dari bab at-tayammum. InsyaAllah kita pagi ini akan memasuki bab berikutnya, bab yang terakhir dari kitab at-taharah, babul haid. Bab yang membahas tentang permasalahan haid. Bab ini diterangkan oleh para ulama merupakan bab yang paling rumit di antara abwab al-fiqh, abwab al-fiqhiyah. Ini permasalahan haid, di antara permasalahan yang paling rumit. Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang kita ketahui bagaimana ketinggian beliau di dalam permasalahan ilmu syar'i, beliau menegaskan bahwa beliau baru memahami tentang permasalahan ini setelah mempelajari sekian tahun, menunjukkan peliknya dan rumitnya permasalahan yang terkait dengan haid ini. Oleh karena itu, tentu kita mengetahui betapa bodohnya ucapan sebagian manusia yang meremehkan permasalahan ini. Yang disadari atau tidak, hal tersebut merupakan bentuk peremehan terhadap permasalahan diniyah, permasalahan agama. Salah seorang tokoh di antara tokoh Mu'tazilah, Amr ibn Ubaid, di antara bentuk penghinaan yang dilontarkan terhadap para ulama syariah ini, dia menyatakan bahwa inna ilma Syafi'i wa Ahmad lam yakhruj min sarawil an-nisa. Sesungguhnya ilmu Imam Syafi'i, ilmunya Imam Ahmad, itu tidak keluar bahasannya dari celana perempuan. Ya, maksudnya dari pembahasan ya, permasalahan seperti ini. Ya, sementara kita tahu bagaimana Al-Imam Ahmad menerangkan, menegaskan bahwa ilmu tentang permasalahan ini ya, sangat pelik. Beliau mempelajari sekian tahun baru beliau bisa memahaminya. Ya, dan ungkapan-ungkapan semisal itu diikuti pula oleh sebagian di antara tokoh-tokoh Ahlul Ahwa wal Bidah di masa kita. Ya, dengan ungkapan bahwa semisal Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, ya, ulama, tapi ulama haid dan nifas. Ya. Apa dengan ungkapan yang lainnya agak berbeda? Ya. Apa yang silakan dengan ulama waraqi. Ya. Ulama kertas. Maksudnya bahwa mereka itu hanya membahas ya, permasalahan-permasalahan dari satu kitab ke kitab yang lainnya, tidak mengerti tentang waqi. Ya, berbagai tuduhan yang intinya ingin merendahkan syariat ini dengan jalan merendahkan para pembawanya. Ini sekian ungkapan yang dimunculkan oleh Ahlul Ahwa wal Bidah, yang sangat disayangkan sebagian di antara kaum muslimin ya, ikut mempopulerkan ungkapan-ungkapan tersebut. Jadi kembali bahwa permasalahan haid dan yang berkaitan dengannya ini permasalahan yang termasuk di antara paling pelik permasalahan fikih. Pembahasan tentang haid ini tidak lepas ya, dari hal yang saling berkait dengannya, ya, permasalahan istihadhah, demikian juga permasalahan nifas. Dan masalah haid ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, ya, min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, inna hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Sesungguhnya haid ini adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah takdirkan menimpa banati Adam. Ya, menimpa keturunan Adam dari kalangan wanitanya. Baik. Jadi yang mengalami haid hanya wanita. Ada pun mereka yang operasi plastik katanya misalnya, yang tadinya mereka bagaimana tidak akan mengalami seperti itu. Ya. Oleh karena mereka wanita yang mengalaminya, Ibnu Sirin rahimahullahu taala ketika ditanya tentang permasalahan ini, beliau mengatakan hunna a'lamu ya, bihi. Mereka para wanita itu lebih memahami tentang permasalahan haid. Ini ungkapan beliau ya, dan tentunya hal yang demikian tidak menghalangi untuk kita mempelajarinya, karena bisa jadi ya, istri kita ataupun anak-anak perempuan kita, ya, dalam keadaan tidak memahami masalah ini, sehingga kita terkena kewajiban untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan ahkam dari syariat ketika seorang mengalami haid ataupun istihadhah ataupun nifas. Kemudian setelah kita ketahui bahwa ini sesuatu yang telah Allah tetapkan menimpa banati Adam, anak keturunan Adam dari jenis wanitanya, bahwa ini juga ya, sebab yang menghalangi mereka dari peribadatan yang dipersyaratkan di atas taharah, yang tentunya ini sendiri menjadi sebab kekurangan agama mereka, para wanita. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadisnya muttafaqun alaih, telah bersabda, ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. Aku tidak pernah menyaksikan dari orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang bisa menghilangkan hati, yakni akal, seorang lelaki yang tegar. Ya. Akal seorang lelaki yang tegar, bukan lelaki yang lemah. Ya. Itu bisa terkalahkan, bisa hilang akalnya, kesadarannya, dibandingkan salah seorang di antara kalian. Ini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan tentang bahayanya fitnah wanita. Oleh karena itu perkara yang sering kita mendengar, ya, mereka dijadikan oleh musuh-musuh Islam, ya, sebagai yani umpan untuk kehancuran seseorang atau kehancuran suatu masyarakat atau kehancuran suatu bangsa. Sebagaimana yang diberitakan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang sebab awal kehancuran Bani Israel adalah dari wanita mereka. Ini ketika wanita-wanita mereka diseret untuk keluar, ya, tabarruj, sehingga tersebar fitnah, ya, di tengah mereka, fitnah syahwat. Kata para sahabiyat yang ketika itu hadir dan mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa tidak ada, ya, orang yang kurang akal dan agamanya yang akan bisa, ya, menghilangkan akal seorang lelaki yang tegar dibandingkan mereka. Mereka bertanya, wa ma naqisan dinina wa aqlina ya Rasulullah, apa sungguhnya hal yang menjadi sebab kurangnya agama dan akal kami ya Rasulullah? dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatir rajul? Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian seorang lelaki? Mereka menjawab, bala, benar, ya, yang demikian ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fadzalika min naqisati aqliha. Maka inilah, ya, di antara sebab kurangnya akalnya. Ya, yang dengan itu syariat menetapkan persaksian seorang wanita setengah dari persaksian seorang lelaki. Artinya pada suatu persaksian yang tercukupi dengan seorang lelaki, ya, maka wanita harus dua orang. Ya, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an, ayat tentang ad-dain, ya, hubungan hutang piutang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah seorang wanita jika dia mengalami haid, dia tidak salat dan tidak pula puasa? Kata para wanita tersebut, kata para sahabiat, bala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika min naqisati diniha. Maka tidak berpuasanya, tidak salatnya seorang wanita ketika mengalami haid ini, ini adalah sebab kurangnya agamanya. Atas dasar itu, ya, setelah kita mengetahui tentang keadaan para wanita, bahwa mereka adalah makhluk yang disifati dengan kekurangan pada agama dan akal mereka, dan ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menciptakan kita semua menetapkan dilebihkan pada sebagian, dikurangi pada sebagian yang lain. Maka para lelaki, ya, sebagai pemimpin mereka, maka berkewajiban untuk betul-betul menjaga mereka, untuk tidak membiarkan mereka dengan sebab kekurangan yang ada pada akal dan agama mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang akan mencelakakan mereka. Terlebih khusus tentunya di zaman yang kita hidup di dalamnya, di mana pintu-pintu fitnah demikian longgar terbuka. Seandainya kita berusaha untuk menutup pintu, maka fitnah bisa masuk melalui jalan yang lain yang ada di masa kita ini. Sarana-sarana komunikasi yang di satu sisi memberikan kemudahan bagi kita, tetapi di sisi yang lain membuka jalan fitnah untuk masuk ke dalam keluarga kita jika kita tidak bisa untuk menjaganya. Ya. Berbagai media sosial, dari yang paling sederhananya sampai, ya, yang demikian mudah untuk masuk berbagai fitnah, harus dalam batas kita memanfaatkan ketika kita membutuhkan. Dan seorang suami ataupun seorang ayah harus bisa mengontrol dari penggunaan-penggunaan tersebut. Sesuatu yang tidak dibutuhkan, jangan didatangkan. Karena akan menjadi celah bagi masuknya fitnah ke dalam rumah tangga. Ya, saya mendengar dari sebagian wanita ya, yang memiliki ya, grup-grup dalam medsos, WA ataupun lain ataupun yang lainnya ya. Mereka punya prinsip untuk tertutup dari suaminya karena alasannya ini pembicaraan sesama wanita. Baik. Ini sangat berbahaya. Ya, berapa banyak orang-orang yang membawa fitnah menjadikan media ini sebagai sarana yang ditunggangi untuk memasukkan fitnah. Kita mungkin tidak menyangka ya, dan ini sesuatu yang waqi' benar terjadi ya, seseorang yang mungkin hidup di tengah masyarakat kita bergaul dengan kita ternyata menjadi jalan untuk memasukkan fitnah-fitnah tersebut ke lingkungan kita. Kita tahu siapa Firanda, ya, orang dai sesat dari kalangan mana ini, ya, Rojaiyin, walaysa huwa min ahli sunnah. Makalahnya ya, atau artikelnya dikirim oleh sebagian mereka, sebagian wanita ya, untuk disebarkan di kalangan ummahat kita. Baik. Ya, di sini menunjukkan kepada kita bahwa di satu sisi benar sarana-sarana ini membawa manfaat, tetapi hendaknya kita waspada dari efek negatif yang dimunculkan darinya. Khususnya tentunya dalam hal ini bagi mereka para suami yang memberikan fasilitas kepada istrinya, semisal fasilitas ini untuk hendaknya mengontrol. Ya, dan kalau memang tidak dibutuhkan, ya istri tidak membutuhkan oleh yang semisal itu, jangan membuka peluang untuk mereka. Setiap kita harus sadar istri kita adalah wanita. Ya, semua istrinya wanita ya, baik. Ya, yang sifatnya sebagaimana yang disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Sa'id ini. Ya, mereka disifati dengan kekurangan agama dan akal mereka. Ya, oh jangan sampai seorang suami, oh istri saya sudah ustazah, oh istrinya sudah syekhah juga. Harus seorang suami memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengawasi istri. Baik. Jadi kita kembali ke permasalahan bahwa haid adalah suatu sebab yang menjadi penghalang seorang wanita dari ibadah yang dipersyaratkan di atas taharah, yang tentunya ini menjadi sebab kekurangan agama mereka sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sebelum masuk ke hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala pada babul haid ini, ya, kita akan membaca keterangan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah sebagai mukaddimah dari pembahasan babul haid. Qala rahimahullah ta'ala qawluhu babul haid. Al-haid damun tabi'atun wajabaratun, darah yang sifatnya alami, dan jabalah, sesuatu yang ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat atau karakter tertentu. Sedangkan haid ini sendiri ya, secara bahasa yakni as-sailan. As-sailan artinya aliran. Ya, karena sifat dari darah haid ini sendiri ya, mengalir dan susah untuk membeku. Ini di antara sifatnya. Ya, tidak sebagaimana darah luka. Adapun pengertian secara syar'i dari haid adalah sailanud dam minal mar'ah min mawdi'in makhsusin fi awqatin ma'lumah. Aliran darah yang terjadi dari seorang wanita yang bersumber dari suatu tempat yang khusus. Fi awqatin ma'lumah, yang aliran atau keluarnya darah ini pada awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang ma'lumah, diketahui. Jadi mereka, para wanita, lebih mengetahui kapan waktu-waktu biasa mereka mengalami ini. Demikian juga berapa lamanya. Jadi haid ini mengalami putaran dan juga lama yang bisa diketahui oleh orang yang mengalaminya. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada fatwanya tentang masail haid ini menjelaskan bahwa salah satu di antara efek penggunaan alat-alat kontrasepsi ya, yang banyak dipakai oleh para wanita, di antaranya memunculkan muskilah ya, masalah-masalah, yakni terjadinya perubahan pada yakni periode haid mereka ya, demikian juga dari sisi lamanya, demikian juga masalah yang lain, terkadang muncul ya, beberapa hari kemudian hilang ya, beberapa hari kemudian muncul lagi. Ini diantara efek ya, yang banyak terjadi dari penggunaan alat-alat kontrasepsi. Oleh karenanya terkait dengan masalah ini ya, nasihat dari para ulama, seseorang jika tidak ada ya, tuntutan ya, terkait dengan hajat ini ataupun darurat, maka ya, hendaknya dia meninggalkannya, dikarenakan tujuan dari pernikahan itu sendiri untuk memperbanyak keturunan, yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga di hadapan para nabi yang lain pada hari kiamat. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan alasan sebagian di antara wanita yang pas sakitnya berkabek ya. KB itu keluarga besar, keluarga berencana. Mereka yang berkabi dengan alasan ya, karena ingin memberikan pendidikan kepada anak yang cukup atau kerepotan di dalam mendidik anak ya, beliau menyatakan bahwa masalah kelelahan di dalam mendidik anak ya, ini sesuatu yang tidak sia-sia ya, bahkan pahalanya demikian besar. pahalanya demikian besar. Jadi jangan sampai ya, alasan repot mengurus anak ini jadikan alasan untuk melakukan tadi. Ya. Bahkan kelelahan, ya, keletihan di dalam mengurus anak ini sendiri sekali lagi memiliki nilai pahala yang besar insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian khalaqahullahu li hikmati ghidha'il waladi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya, menjadikan yakni darah haid ini untuk sebuah hikmah, yakni sebagai ghidha, ya, yakni makanan al-walad, yakni janin, ya, janin ketika masih dalam perut. Ya, kata Syekh Muhammad rahimahullah, ini ya keterangan para fuqaha demikian. Jadi darah haid ini, ya, ketika seseorang mengalami hamil akan terhenti, ya, akan terhenti, di mana kemudian berubah menjadi makanan, ya, bagi janin di dalam perut, karena ya tidak ada dari suplai makanan yang bisa masuk, ya, ke janin tersebut, ya, kecuali dengan sebab tadi, ya, peredaran makanan melalui apa yang disebut tali pusar. Wa huwa alamatun ala sihah, di mana haid ini sebagai tanda, ya, yang menunjukkan yakni sehatnya wanita tersebut, menunjukkan sehatnya wanita tersebut. Walaysa maradon, dan ini bukan penyakit. Jadi keluarnya darah tersebut bukan penyakit. Ya. Jadi ini ya justru menunjukkan sehatnya wanita tersebut. Ya mungkin saja sebagian wanita ada yang mengalami hal yang berbeda. Ada yang terkadang selama menyusui, ya, sampai anaknya difisal itu tidak mengalami haid, ya. Ada yang semisal itu. Tetapi secara keumuman, ya, hal ini datang kepada mereka pada periode, ya, yang jelas. Bal huwa ni'matun minallahi 'allaqa 'alayhi hikamul 'idadi 'allaqa 'alayhi hukmul 'idadi, bahkan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya haid ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan dengannya hukum terkait dengan idad, yakni masa iddah seorang wanita yang ditolak oleh suaminya, ya, sehingga dikaitkan berapa masa penungguan wanita tersebut dengan terjadinya haid. Ya. Ini pula diantara sebab, ya, yang menjadikan, ya, adanya khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan apakah wanita yang hamil itu mengalami haid atau tidak. Ya. Sebagian mereka menegaskan bahwa wanita yang hamil tidak mengalami haid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menggantungkan yakni bersih atau tidaknya rahimnya dengan mengalami haid atau tidak. Jadi antara hikmah dengan terjadinya haid adalah untuk, ya, hukum terkait dengan masa iddah. Baik. Kemudian wa ghidha'ul walad, Ya, demikian juga ya, sebagaimana telah disebutkan bahwa haid ini ya, ketika seorang mengalami hamil maka akan berubah ya, menjadi makanan yang akan disuplai kepada janin selama di dalam rahim tersebut. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, walihada al-unsa allati la tahidu la talid. Oleh karenanya ya, bahwa seorang wanita yang dia tidak mengalami haid, la talid, dia tidak berketurunan. Kemudian wa idza khuliqal waladu inqata'a damul haid, jika telah tercipta janin ya di dalam rahim, yakni seorang wanita mengalami kehamilan, inqata'a damul haid, maka akan terputus darah haid. Wa insarafa gida'an lahu, dan berubahlah darah haid itu berubah menjadi makanan ya, nutrisi bagi si janin tadi. Fa idza kharaja al-waladu inqalaba labanan yataghadza bihi min al-thadyayn. Jika janin tersebut telah terlahir maka berubahlah, yakni yang semula dari darah haid kemudian hamil menjadi makanan yang disuplai ke janin. Kemudian ketika terlahir akan berubah menjadi air susu yang dengannya si janin tersebut yang sudah terlahir ya akan mendapatkan rizki makanan dari yakni buah dada dari ibunya. Jadi demikian ya, yang diterangkan oleh para fuqaha sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, di antara hikmah dari hikmah adanya haid bagi para wanita ya, baik terkait dengan hukum iddah mereka ya, ketika salah seorang di antara mereka dicerai ataupun khulu ya. Demikian juga kaitannya dengan hikmah ketika salah seorang di antara mereka hamil ya, sebagaimana yang disebutkan di sini. Ini mukaddimah yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan masuk pada keterangan berikutnya pada kesempatan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.